Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu thalathun, permasalahan yang ke-30, wa hiya min ajaibi ayatillah, dan ini adalah permasalahan yang menunjukkan keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima', yaitu bahwasannya ahlul jahiliyah dari kalangan kaum musyrikin, al-yahudu wa nasara wa ghairuhum, mereka meninggalkan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersatu. Mereka tinggalkan perintah Allah untuk selalu bersatu di dalam agama. Wartakabu ma naha anhu minal iftiraq, dan mereka justru menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu larangan untuk berpecah belah. Wasara kullu hizbin bima ladayhim farihin, maka jadilah setiap kelompok merasa bangga dan menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kelompok mereka, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap kelompok tersebut. Inilah perangai jahiliyah yang ke-30 yang harus kita kenali dan kita waspadai, yaitu berpecah belah di dalam agama yang mengakibatkan mereka tercerai-berai. Masing-masing kelompok merasa bangga, merasa hebat dengan kelebihan yang ada pada kelompok masing-masing. Kelebihan menurut mereka, walaupun belum tentu itu sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan hal ini merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika mereka berpaling dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun membuat mereka sesat. Sebagaimana yang Allah peringatkan di dalam Al-Quran, falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiq. Tatkala mereka sesat, mereka berpaling dari syariat Allah, maka Allah sesatkan hati-hati mereka, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ketika mereka berpaling dari persatuan, dari perintah Allah untuk bersatu, maka Allah jadikan mereka tercerai-berai. Allah buat mereka berpecah belah karena mereka tidak mau mengikuti syariat Allah untuk bersatu di dalam agama. Sebagaimana ketika mereka berpaling dari tauhid, Allah jadikan hati mereka condong kepada kesesatan, kepada kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami palingkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka seakan-akan mereka tidak pernah beriman dengannya pertama kali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka setelah mereka tadinya beriman, dikarenakan mereka lebih condong kepada kesesatan, tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan. Ini akibat ketika seorang berpaling dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan hukuman berupa kesesatan. Ini hukuman yang sudah pasti diterima seseorang ketika sudah jelas baginya perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka Allah akan menyesatkan dia. Sebaliknya, orang yang berusaha mencari kebenaran, setiap kali dia mengetahui suatu kebenaran, setiap kali dia mengetahui satu ayat dalam Al-Quran atau satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpegang teguh dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sentiasa memberikan hidayah kepadanya. Tetapi siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi hati mereka sehingga mereka semakin tersesat. Demikian pula, siapa yang berpaling dari perintah Allah untuk bersatu di dalam agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dia dengan berpecah belah, tercerai-berai dari saudara-saudaranya agama. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum musyrikin dahulu. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana Allah perintahkan kepada seluruh nabi dan pengikut-pengikut mereka, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh wal ladzi awhayna ilaik wa ma wassayna Ibrahim wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kalian semuanya menegakkan agama dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai di dalam agama. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Jadi ini perintah Allah kepada seluruh umat, baik umat Nabi terdahulu maupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat-umat terdahulu tidak mau menuruti syariat Allah, tidak mau menuruti perintah Allah untuk bersatu di dalam agama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan tercerai-berai. Dan yang lebih parah lagi, setelah mereka berpecah belah, masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada kelompoknya. Ini sifat ahlul jahiliyah, sifat orang-orang musyrik. Mereka berkelompok-kelompok di dalam agama, membuat aliran-aliran baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh para nabi dan rasul, lalu mereka membanggakan diri dengan kebid'ahan mereka. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. وَكَانُوا شِيَعًا, lalu mereka menjadi bergolong-golongan. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, setiap golongan, setiap hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Surat Ar-Rum ayat ke-31 sampai ke-32. Allah mengabarkan tentang sifat orang-orang musyrikin, mereka selalu berpecah belah di dalam agama. Dengan apa mereka berpecah belah? Dengan ajaran-ajaran baru yang mereka ada-adakan. Sehingga setiap kelompok memiliki ajaran sendiri, lalu mereka saling berbangga dengan ajaran-ajaran tersebut. Maka inilah sifat ahlul jahiliyah yang harus kita waspadai. Namun sayang sekali, kebiasaan ahlul jahiliyah ini ternyata juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berpecah belah di dalam agama dengan memunculkan berbagai macam kebid'ahan, ajaran-ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu pada akhirnya mereka menjadi bergolong-golongan. Ada golongan Syiah, ada golongan Khawarij, ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Murji'ah dan seterusnya, sampai menjadi 72 golongan sesat. Dan parahnya, setiap golongan merasa bangga dengan ajaran masing-masing. Setiap golongan merasa hebat. Ada golongan yang bisa berdakwah keliling-keliling dengan menyampaikan kesyirikan yang ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka bangga dengan itu, bahkan merendahkan para ulama. Katanya para ulama hanya diam saja, sedangkan mereka itu bergerak untuk berdakwah. Ada golongan yang merasa bangga karena wakil-wakil mereka bisa menang di dalam pemilu, menganggap mereka golongan besar. Ada golongan yang merasa bangga karena selalu melakukan demonstrasi. Semua yang mereka lakukan adalah kebid'ahan. Sebab itu mereka merasa bangga. Kenapa? Karena tidak ada di dalam golongan yang lain. Kalau itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya itu tidak akan menjadi ciri khusus suatu kelompok saja, tetapi akan menjadi ciri khusus kaum muslimin seluruhnya. Kalau mereka benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi karena mereka memiliki ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran bid'ah, sehingga ajaran tersebut menjadi ciri khusus yang ada dalam kelompok mereka, dan ini mereka banggakan. Persis seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka berpecah belah di dalam agama dengan memunculkan ajaran-ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh para nabi dan rasul. Lalu mereka saling berbangga dengan ajaran-ajaran yang diusung oleh setiap kelompok tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Bukan bersatu di atas kesesatan. Sebagaimana yang Allah ingatkan, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, bukan dengan selainnya, bukan dengan pendapat kelompok, bukan dengan organisasi, tetapi dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Allah mengingatkan kita bahwa persatuan itu adalah nikmat yang harus dijaga. Demikian pula persaudaraan antara kaum muslimin, yaitu persaudaraan di atas sunnah, adalah nikmat yang harus dijaga. Siapa yang memecah belah antara kaum muslimin, baik memecah belah dengan syubhat, dengan bid'ah-bid'ah, maupun dengan syahwat, dengan kemaksiatan, seperti dengan akhlak yang tercela dan menyakiti kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena persaudaraan dan persatuan adalah nikmat yang besar. Sebagaimana Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Surat Ali Imran ayat ke-103. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, persatuan antara kaum muslimin, persatuan di atas manhaj yang hak, persatuan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Maka janganlah kita mengingkari nikmat Allah dengan membuat kaum muslimin tercerai-berai. Oleh karena itu kita harus tahu apa penyebab kaum muslimin terpecah belah di dalam agama, sehingga mereka saling berbangga dengan kelompok masing-masing. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan penyebab perpecahan kaum muslimin adalah bid'ah dan syahwat, adalah kebid'ahan dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Allah telah ingatkan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, yaitu tentang as-subul, jalan-jalan lain selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah, itu maksudnya adalah al-bid'ah wa syahawat, bid'ah-bid'ah dan syahwat-syahwat. Inilah penyebab perpecahan manusia, inilah penyebab perpecahan kaum muslimin. Ketika sebagian kaum muslimin sudah memunculkan kebid'ahan, maka mereka tercerai-berai di dalam agama. Demikian pula mereka memunculkan kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi bentuknya berupa kezaliman kepada saudaranya, maka inilah yang menyebabkan mereka tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak sedikit pun termasuk di dalam kelompok-kelompok yang tercerai-berai di dalam agama. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Dalam surat Al-An'am ayat ke-159, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama dan mereka menjadi bergolong-golongan, engkau wahai Muhammad tidak sedikit pun termasuk bagian dari mereka. Sebab ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti ajaran yang beliau ajarkan kepada mereka. Mereka tidak membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama. Mereka tidak mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan mereka saling berkasih sayang, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya kenyataan yang akan terjadi pada kaum muslimin, yaitu mengikuti sifat-sifat ahlul jahiliyah, berpecah belah di dalam agama, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu, yaitu untuk meninggalkan sebab-sebab yang membuat kaum muslimin tercerai-berai. Sebagaimana Hal ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Beliau telah mengabarkan akan adanya perpecahan umat. Dan sekaligus beliau membimbing kita dengan memberikan solusi bagaimana agar bisa selamat dari perpecahan tersebut. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW telah berpesan, فَإِنَّهُ مَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya, siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat perpecahan umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat perpecahan tersebut, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan tidak cukup dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menambahkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Demikian pula, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yakni sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka telah mendapatkan hidayah. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Demikianlah telah Nabi SAW kabarkan kepada kita akan adanya perpecahan umat, akan adanya orang yang memunculkan berbagai macam kebid'ahan di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pemecah belah umat. Orang-orang yang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, mereka inilah yang memecah belah umat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita, jangan mengikuti mereka. Jangan kalian turuti orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan dan kebid'ahan, tetapi hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Bukan mengikuti bid'ah, tapi sunnah yang diikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ngada di dalam agama. Demikian pula contohi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang akan menyelamatkan kalian. Oleh karena itu, ketika kita melihat kebid'ahan tersebar di masyarakat, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan mereka untuk mengikuti sunnah agar umat bersatu kembali, dan bukan sebaliknya. Sebagaimana sebagian orang-orang yang jahil menganggap ajakan kepada sunnah, ajakan kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, ajakan kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah, mereka anggap sebagai dakwah yang memecah belah umat. Karena menurut mereka, kalau kita mengajak kepada tauhid, manusia akan menjadi saling bermusuhan. Orang-orang yang tidak setuju, kebiasaan mereka datang di kuburan para wali songo untuk meminta kepada para wali tersebut, atau yang suka menyembelih dan dipersembahkan kepada syaitan, kepada jin-jin penunggu tempat tertentu, mereka akan marah. Kalau kesyirikan mereka diperingatkan, kalau perbuatan mereka dikatakan syirik. Demikian pula, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, terutama para pemimpin kebid'ahan, mereka akan tidak senang. Kalau kebid'ahan mereka diperingatkan, kalau amalan mereka disebut bid'ah yang sesat, padahal mereka menganggap itu bid'ah hasanah, maka mereka akan marah. Kalau begitu, umat akan tercerai-berai, akan berpecah belah. Ini anggapan mereka. Padahal, adanya kesyirikan dan kebid'ahan yang mereka lakukan, itulah hakikat perpecahan di dalam agama. Jadi persatuan di dalam agama bukan sekedar kita kumpul bareng, berkasih sayang, bersaudara, tanpa saling mencela. Lalu, setiap kita melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan persatuan seperti itu yang Allah inginkan. Tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan persatuan di atas tauhid dan sunnah. Sehingga orang-orang yang membuat kebid'ahan, apalagi sampai kesyirikan, walaupun mereka bersatu padu, walaupun mereka tidak pernah mencela yang lainnya, tetap mereka itu dinamakan orang-orang yang berpecah belah di dalam agama. Bukan orang-orang yang bersatu di dalam agama. Oleh karenanya, ketika menjelaskan tentang makna al-jama'ah, makna persatuan yang hakiki, maka Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan persatuan di dalam agama, yang dimaksud dengan al-jama'ah, itu adalah engkau bersesuaian dengan kebenaran, engkau mengikuti al-haq, mengikuti al-Quran dan al-sunnah, meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan, wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri. Jadi, ukuran persatuan kaum muslimin sama sekali tidak dilihat pada mayoritas atau minoritas. Tetapi dilihat sejauh mana kaum muslimin berpegang teguh dengan kebenaran. Inilah hakikat persatuan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk selamat dari perpecahan dan tidak tergolongkan kepada pengikut-pengikut jahiliyah kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka setiap golongan yang mengikuti ajaran bid'ah, apalagi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha fin nar, semuanya di neraka. Sedangkan golongan yang selamat, golongan yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu mengikuti generasi as-salafus salih, generasi pendahulu umat Islam yang saleh. Tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin untuk selamat dari perpecahan dan selamat dari azab Allah selain kembali kepada manhajus salaf, kepada metode beragama generasi salaf, menjadi salafiyun, menjadi pengikut salaf, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah serta kemaksiatan yang diada-adakan oleh orang-orang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian tadi materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan langsung saja kita akan simak jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amin ba'd. Ketika bapak saya nengok ke rumah saya di jalan, ketemu sama laki-laki yang pakaiannya seperti suamiku pakai gamis. Kata bapak mau nanyain rumah ke laki-laki itu, tapi pas dipanggil gak jawab. Kata saya, mungkin kedengaran pak. Kata bapak, ah masa si tarifnya. Terus akhirnya bapak nanya sama orang kampung yang bukan salafi. Kata si orang kampung bilang, kapa mas salafi percuma, mual dijawab. Katanya gitu. Akhirnya bapak dikasih tahu rumah sama orang kampung itu. Dan akhirnya bapak saya jadi tidak. Katanya cuma mau nanya rumah aja tidak dijawab. Bagaimana hukum si tadi kalau sengaja tidak menjawab panggil, mungkin karena kelihatan kampungan. Baik, tidak diragukan lagi apa yang dilakukan oleh orang ini yang dianggap sebagai salafi adalah sesuatu yang merusak dakwah salaf itu sendiri. Jadi, hendaklah setiap orang yang mengikuti as-salaf, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, benar-benar menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji sebagaimana akhlak salaf. Ketika dia tidak mengamalkan akhlak salaf, maka dampaknya bukan saja kembali kepada dirinya, tetapi kepada dakwah yang mulia ini. Sehingga dia terus mengambil bagian keburukan dengan menjauhkan kaum muslimin dari dakwah yang mulia ini. Padahal seharusnya seorang yang telah mengikuti manhaj yang hak, metode beragama yang benar, itu menjadi sebab kaum muslimin juga mengikuti manhaj yang hak, manhaj yang benar. Bukan sebaliknya, membuat kaum muslimin lari dari dakwah ini. Baik. Sebaliknya, kita juga menasihati kepada kaum muslimin yang kita ikuti bukanlah para pengikut atau orang-orang yang mengaku mengikuti salaf, tetapi yang kita ikuti adalah manhajus salaf. Harus dibedakan antara salaf sebagai manhaj dan orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut salaf. Yang pertama sudah pasti benar, yang kedua belum tentu benar. Manhajus salaf, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya di dalam beragama sudah pasti benar. Siapa yang mengingkarinya adalah kekufuran. Ini bahaya. Siapa yang tidak suka, siapa yang benci dengan salaf, ini adalah kekafiran. Ini bahaya. Jadi harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya bahwa hakikat salaf adalah hakikat Islam itu sendiri, Islam yang murni, sebagaimana dia diturunkan, sebagaimana dia datang, yaitu yang diamalkan dengan baik dan dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kepada ini kita mengajak. Dan ini sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Ini adalah kebenaran yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkarinya, siapa yang membencinya, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Hati-hati. Tetapi orang-orang yang mengklaim pengikut salaf, walaupun dia pakai gamis, jenggotnya panjang, belum tentu dia benar-benar mengikuti salaf sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang banyak kita saksikan dan kita dengar. Ada yang mengaku salafi, pakai gamis, tapi akhlaknya tidak terpuji. Bahkan lebih dari itu, akidahnya menyimpang. Ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka itu manusia, bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan kita ikuti. Sebab hakikatnya yang kita ikuti adalah salaf, adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukan orang-orang setelahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tetangga saya mayoritas bekerja di Kosipa atau rentenir. Kadang keluarga saya diberi uang atau makanan oleh mereka. Bolehkah uang dipakai dan bolehkah makanan dimakan? Saya takut karena itu, karena itu haram. Saya jadi ikut-ikutan makan harta haram. Ustaz, dari ikhwan di Cipari. Harta tersebut yang mereka dapatkan dari cara yang haram, kalau sudah berpindah tangan, maka orang yang diberikan harta tersebut itu sudah halal baginya. Sebab dia tidak ikut mengusahakannya. Terlebih lagi kita tidak bisa memastikan harta yang dia berikan kepada kita itu dari harta yang haram atau dari harta yang halal. Mana tahu dia punya usaha yang lain, atau dia dapat rezeki dari pemberian orang yang bukan hasil kerjanya. Sehingga kita tidak dibebankan untuk mencari tahu. Sehingga kita tidak perlu bertanya, ini dari mana engkau dapatkan. Sebab kalau sudah berpindah tangan, bukan lagi orang yang mengusahakannya dengan cara yang haram, maka itu menjadi halal. Berdasarkan dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang kafir, menerima hadiah berupa makanan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Dan sudah dimaklumi, orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang dikenal bermuamalah dengan riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil, mencari rezeki dengan segala cara, tidak peduli halal dan haram. Tetapi ketika mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerimanya. Sepanjang tentunya kita tidak ikut menyetujui dan tolong menolong di dalam usaha yang haram tersebut. Orang-orang atau ustaz-ustaz N dan U mengatakan bahwa ustaz-ustaz salafi umurnya masih muda-muda, belum banyak pengalaman dalam beragama. Jadi wajar kalau sukanya membid'ahkan atau mensyirikkan. Apa benar bahwa kebenaran itu harus ditinjau dari segi umum? Sudah jelas, kebenaran itu berdasarkan Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama sekali tidak ditinjau dari segi umur. Bahkan iblis itu adalah makhluk yang paling tua, melebihi seluruh manusia. Bahkan melebihi Nabi Adam alaihi salam. Tetapi dia adalah makhluk yang paling sesat. Demikian pula, para pembesar kaum, orang-orang yang dituakan, para pimpinan Quraisy dahulu menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan umumnya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belasan tahun ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya para sahabat yang mengikuti beliau adalah anak-anak muda. Yang menolak justru orang-orang tua, para pembesar kaum, orang-orang yang dituakan, para tokoh masyarakat, orang-orang kaya, para pejabat, inilah yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan sebagai ukuran dari segi umur. Tapi lihat, buktikan. Buktikan secara ilmiah kebenaran itu dengan Al-Quran wa sunnah sesuai pemahaman salaf. Bukan ikut-ikutan kepada kiai atau kepada ustaz atau kepada siapapun juga. Tapi buktikan secara ilmiah berdasarkan dalil. Mana dalilmu? Mana ayat Al-Quran? Mana hadis yang sahih? Apakah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya atau tidak? Mana bukti-bukti ilmiahnya? Ini yang seharusnya di dalam mengenal suatu kebenaran. Adapun mereka mengatakan suka membid'ahkan dan mensyirikkan, itu sama saja mencela Al-Quran wasunnah. Sebab asal dari mensyirikkan dan membid'ahkan itu dari Al-Quran dan sunnah. Coba baca berapa banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala mencerca kesyirikan dan mengancam dengan ancaman yang keras kepada para pelaku syirik. Demikian pula yang mengucapkan bahaya kebid'ahan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya pengikut salaf atau salafi hanya menyampaikan apa yang berdasarkan Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mencela kesyirikan atau mencela Orang-orang yang memperingatkan kesyirikan dan memperingatkan kebid'ahan, itu sama saja dia mencela Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab celaan dan peringatan keras terhadap kesyirikan dan kebid'ahan itu berasal dari Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah peringatkan misalkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, tempatnya adalah neraka. Dia tidak akan masuk surga, Allah haramkan surga atasnya. Dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim tersebut. Nabi SAW telah memperingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Lalu ada orang yang lancang mengatakan, jangan kamu saling membid'ahkan. Padahal dia hanya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka secara tidak langsung dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang masih terus berusaha mempertahankan kesyirikan dan kebid'ahan mereka. Lalu mereka mencari alasan-alasan. Di antaranya karena yang menyampaikannya masih muda. Berarti tidak perlu diindahkan. Walaupun kenyataannya yang menyampaikan peringatan syirik dan bid'ah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa ada hadisnya? Bahwa rambut wanita yang sedang junub jatuh dan tidak ikut dimandikan, nanti pada hari kiamat rambutnya yang sehelai tersebut harus dimandikan. Ini tidak benar, tidak ada hadisnya. Kalau sudah jatuh, buang saja di tempat sampah atau dikuburkan. Apakah benar bahwa apabila seseorang menyembelih seekor hewan, lalu hewan tersebut tidak mati dengan sekali sembelihan, daging hewan tersebut haram untuk dimakan, karena ada Kiai N dan U yang berpendapat demikian? Tanyakan kepada Pak Kiai, apakah dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, atau itu adalah keyakinan bid'ah yang dia warisi dari guru-gurunya? Tanyakan kepadanya. Sepanjang yang kami tahu tidak ada dalilnya. Kalau tidak mati dengan sekali sembelihan, maka disembelih lagi sampai benar-benar dia mati. Baik. Apakah payudara seorang ibu itu termasuk aurat dan haram hukumnya kalau sengaja dibuka? Karena kebiasaan ibu-ibu ketika sedang menyusui anaknya sering terlihat oleh orang lain. Tidak diragukan lagi, payudara itu baik seorang ibu yang menyusui ataupun tidak adalah termasuk aurat. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Dan ini termasuk kebiasaan buruk. Sebagian ibu-ibu menyusui anaknya di tempat terbuka atau di tempat umum sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Akhi, bagaimana cara mencari gelombang radio An-Nur untuk wilayah Bumi Ayu dari Akhi Ruri? Ini harus dibalas via SMS oleh pengurus radio. Apa ada hadisnya bahwa wanita ketika melaksanakan sholat lalu rambutnya keluar walaupun hanya satu helai sholatnya batal? Karena saya pernah dengar Ustaz NU yang mengatakan demikian. Itu benar, hadisnya sahih. Tidak akan diterima sholat seorang wanita apabila dia tidak menggunakan kerudung sehingga rambutnya terlihat, karena rambut itu aurat bagi wanita. Kalau sengaja dia biarkan terlihat dan dia sadari, maka sholatnya batal. Sebab menutup aurat adalah syarat, adalah syarat sahnya sholat. Bismillah Ustaz, saya punya saudara suami istri. Mereka ini selalu berwajah masam jika dilihat dan bersikap tidak ramah di hadapan ortu. Sering marah-marah, enggak jelas, dan bicaranya sinis. Jika berbicara menyampaikan nasihat kepada ortu, tidak dengan hikmah dan kelembutan, hingga ortu sering merasa sakit dan enggak mau menerima dakwah. Tolong nasihatnya buat kami. Ini sama dengan pertanyaan yang pertama, tentang orang-orang yang tidak memiliki hikmah dan kelembutan di dalam bersikap kepada kaum muslimin, khususnya di dalam berdakwah. Maka mereka ini bukan membuat orang tertarik untuk mengikuti dakwah yang benar, malah membuat mereka semakin jauh. Maka mereka akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membuat kaum muslimin tersesat dari jalan Allah dengan tidak menerima dakwah yang benar dikarenakan sikap mereka, sehingga membuat orang-orang jauh dari dakwah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencerca dengan keras kepada sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Padahal yang beliau lakukan sebenarnya hanyalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun salah penempatannya ketika beliau mengimami kaumnya dengan memanjangkan bacaannya sehingga ada seorang pemuda yang memiliki urusan, dia kemudian memisahkan diri dari jamaah salat yang dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Mu'ad. Apakah Mu'ad melakukan kejahatan atau dia melakukan suatu hal yang menyakiti kaum muslimin dengan kata-kata yang keras atau sikap yang tidak baik kepada mereka? Dia hanya berimam, dia hanya memimpin mereka menjadi imam, namun salatnya dipanjangkan dalam keadaan mereka tidak mampu mengikutinya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu penyebab fitnah wahai Mu'adz? Dicelaan yang keras. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir apa yang dia lakukannya akan menyebabkan fitnah dan membuat mereka lari dari Islam. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka, yassira wa la tu'assira wa bashshira wa la tunaffira. Permudahlah. Permudahlah urusan mereka kaum muslimin, dan jangan kalian persulit mereka. Berilah kabar gembira kepada mereka. Ajak mereka kepada kebenaran dengan hikmah. Wa la tunaffira, dan jangan kalian membuat mereka lari dari agama yang mulia ini. Maka hendaklah seorang yang mendakwahkan kebenaran harus bersikap dengan sikap yang hikmah, dengan penuh kelembutan, agar dakwahnya diterima, bukan malah membuat orang jauh dari dakwah ini. ASWR, Ustaz, apa itu istilah Islam liberal dan apa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya? Dari Rino Patimuan, Cilacap. Islam liberal, sesuai dengan namanya, liberal, yang artinya bebas, adalah ajaran syaitan, yaitu memahami setiap ajaran Islam dengan sebebas-bebasnya. Tidak perlu terikat dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi bebas, siapa saja mau menafsirkan ajaran Islam sesuai keinginannya, maka silahkan. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga muncul dari kelompok Islam liberal ini berbagai macam penyimpangan. Di antaranya, mereka mengatakan semua agama itu sama. Seperti yang dikatakan oleh Nur Khalis Majid, salah seorang tokoh Islam liberal. Menurutnya, semua agama itu sama karena semuanya mengajarkan kebaikan dan semuanya akan masuk surga. Mengingkari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dengan tegas mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falayuqbala min. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Demikian pula tokoh mereka yang bernama Ulil Absar Abdallah, tokoh Islam liberal dan juga tokoh NU. Dia juga memiliki pemahaman seperti ini. Menurutnya agama itu semua sama, dikarenakan metode liberal yang mereka gunakan di dalam memahami Islam. Demikian pula mereka membolehkan pernikahan seorang wanita muslimah dengan orang-orang kafir. Dan perlu kita waspadai, tokoh-tokoh liberal ini sekarang banyak bertebaran dalam lembaga yang bernama Universitas Islam Negeri atau UIN atau IAIN, Institut Agama Islam Negeri maupun yang swasta. Mereka ini sekarang yang kebanyakan menjadi dosen-dosen, pengajar-pengajar, demikian pula banyak mahasiswanya. Yang ada di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta atau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mereka inilah yang berkuasa di sana. Maka jangan sekali-sekali memasukkan anak-anak kita untuk belajar di universitas tersebut. Atau di Jakarta yang terkenal, universitas yang didirikan oleh Nur Khalis Majid, yaitu Universitas Paramadina. Ini lembaga-lembaga yang menyiarkan paham liberal, paham kekafiran ini. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaliknya, mereka memahami Al-Quran wa Sunnah, dan mereka mengamalkannya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memahami dan mengamalkannya. Ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu pengikut Sunnah. Al-Jamaah yaitu yang bersatu di atas kebenaran. Sunnah siapa yang diikuti? Sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan hanya sekedar pengakuan belaka, tetapi harus disertai dengan bukti. Karena kenyataannya banyak yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang mengaku-ngaku Salafiyah. Tetapi ternyata yang mereka amalkan adalah kebid'ahan, bukan ajaran sunnah, bukan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi jangan juga tertipu dengan setiap orang-orang yang mengaku aswaja, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun pondoknya dinamakan dengan pondok Salafiyah, Tetapi lihat apa yang mereka amalkan. Apakah sudah benar-benar sesuai pengakuannya atau hanya pengakuan yang tidak dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Banyak yang mengaku ahlu sunnah, tetapi ternyata dia adalah pengikut bid'ah, bahkan pelopor bid'ah. Maka hendaklah berhati-hati. Ustaz, mohon dibacakan dan jelaskan dalil tentang larangan mendatangi kuburan. Ya, tidak ada dalil melarang mendatangi kuburan. Justru sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berziarah kuburan. Karena dengan itu akan mengingatkan kita kepada kematian dan juga agar kita dapat mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal di kuburan mereka, menyelami mereka di kuburan mereka. Yang dilarang itu adalah kesyirikan dan kebid'ahan yang dilakukan di kuburan. Seperti seorang yang berziarah kepada kuburan para wali, lalu meminta kepada para wali tersebut, berdoa kepada para wali, ini kesyirikan. Jelas dilarang di dalam agama. Atau dia menganggap suatu kuburan dengan kuburan keramat. Kalau berdoa di situ lebih mudah dikabulkan. Ini kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Atau dia melakukan safar, perjalanan jauh demi untuk berziarah kepada suatu kuburan. Ini kebid'ahan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Ini dalil larangan melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, mendatangi kuburan-kuburan. Jadi, ini perlu diluruskan. Barangkali salah memahami dari penjelasan kita sebelumnya. Kita tidak melarang sama sekali untuk berziarah kuburan. Tetapi yang kita larang adalah ziarah kuburan yang mengandung kesyirikan dan kebid'ahan. Ustaz, saya pendengar RDS di Cilongkrang, Kecamatan Wanareja Selatan. Saya ingin gabung dengan saudara-saudara yang bermadzhab Salafi, karena saya baru 2 minggu di kampung ini. Baik. InsyaAllah ta'ala, silakan datang menghadiri majlis ta'lim yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di pondok kita maupun di daerah yang dekat dengan Anda. Di Wanareja insyaAllah ada jadwalnya Ustaz Fauzan, sekitar Ustaz Fauzan, mungkin bisa diinfokan oleh pengurus radio tentang jadwal ta'lim yang ada di Wanareja dan sekitarnya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Ana mau bertanya, motong kuku rambut bagus ya hari Jumat dan dikuburkan, apa itu benar dan ada contohnya? Syukran. Saya tidak tahu kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa sunnah memotong kuku atau rambut pada hari Jumat. Tapi kapan saja dipotong tidak masalah insyaAllah ta'ala. Dan juga ada teladan dari sahabat, mereka menguburkan kuku yang dipotong, demikian pula rambut. Dan kalau kita mau mencontoh mereka, maka itu sesuatu yang terpuji insyaAllah ta'ala. Meskipun itu bukan suatu kewajiban di dalam masalah ini, karena tidak ada dalil yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum salam. Bagaimana hukumnya punya tato di bawah sholat? Sah atau tidak sholatnya? Yang pertama, kalau tato itu bisa dikeluarkan, dan ketika seorang berwudu menghalangi wudunya, maka jelas sholatnya tidak sah, karena wudunya tidak sah. Ini kalau tato itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau tidak bisa dikeluarkan, kecuali dengan menyakiti dirinya, maka tidak perlu dikeluarkan. Cukup dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholatnya sah insyaAllah ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Pak Ustaz, apakah telinga bukan termasuk organ wudu? Terima kasih. Telinga termasuk organ wudu. Telinga termasuk organ wudu, sebab dia bagian dari kepala. Di dalam Sunan Abi Dawud, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah kaifa tuhur. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci? Fada bima'in fi ina'in faghassala kafaihi thalathan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air dalam bejana, lalu beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala dhira'aihi thalathan. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Nah, di sini perhatikan cara mengusap kepala. Kata Abdullah bin Amr bin As menceritakan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adkhala usbu'aihi as-sabahatain fi udhunaihi. Maka setelah beliau mengusap kepala, beliau memasukkan dua jari telunjuknya, kedua telinganya. Wamasaha bi ibhamaihi ala zahiri udunai. Lalu beliau mengusap dengan dua ibu jarinya pada telinganya, bagian luar telinganya. Wabisabahatain batina udunai. Dan beliau mengusap bagian dalam telinganya dengan jari telunjuk. Demikian cara mengusap telinga dalam hadis yang sahih. Jadi diusap kepala dulu, setelah mengusap kepala baru mengusap telinga. Dan juga disunnahkan dengan menggunakan sisa air dari mengusap kepala. Jadi tidak perlu mengambil air yang baru. Setelah mengusap kepala, yakni seluruh kepala, dan cara mengusap kepala seperti dari jelaskan dalam as-sahihain, bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari bagian kepala paling depan dengan dua tangannya, lalu beliau mengusapnya terus sampai di akhir kepala, di bagian kepala yang paling akhir, di tengkuknya. Lalu beliau kembali lagi ke bagian depan. Lalu setelah itu beliau mengusap telinganya tanpa mengambil air yang baru, tapi air sisa dari kepala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari untuk bagian luarnya. Jadi jari telunjuk mengusap bagian dalam telinga dan ibu jari mengusap bagian luar telinga dengan sisa air dari mengusap kepala. Sebab hakikatnya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu bagian dari kepala. Baik, summa ghassala rijlaihi thalathan thalathan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci dua kakinya tiga kali, summa qal, kemudian beliau bersabda, hakadzal wudu. Inilah wudu yang disyariatkan. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dzalama. Barang siapa yang menambah dari wudu ini, menambah cara-cara baru di dalam berwudu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia atau dia menguranginya, maka dia telah berbuat keburukan dan kezaliman. Ini juga termasuk hadis yang melarang kebid'ahan. Siapa yang menambah-nambah atau mengurangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah berbuat keburukan dan kezaliman. Jadi, di dalam ibadah tidak boleh kita tambah-tambahi sebagaimana tidak boleh juga kita. Alhamdulillah, kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemarin dan kita cukupkan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kemudian kami memohon maaf karena sebagian besar atau mungkin semua ustaz yang biasa mengisi pada acara kuliah pagi ini atau yang biasa mengajar di Pondok An-Nur, demikian pula sebagian besar santri, insyaallah taala hari ini akan berangkat ke Bantul, Yogyakarta untuk mengikuti acara daurah atau ta'lim, majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh para ulama yang datang dari Madinah, dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Sebagaimana telah diketahui, beliau adalah seorang ulama senior di kota Madinah dan beliau adalah seorang yang buta karena sudah tua, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau untuk berkunjung ke negeri kita ini dalam rangka bersilaturahmi dengan kaum muslimin dan memberikan nasihat-nasihat beliau. Demikian pula ada Syekh Muhammad Ghalib berasal dari Yaman juga akan datang, dan Syekh Khalid Al-Zufiri yang berasal dari Kuwait. Jadi dari tiga negara, dari Madinah Saudi Arabia, dari Yaman dan dari Kuwait. Ini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah akan datang kepada kita insyaallah taala untuk memberikan nasihat-nasihat. Maka kita sebagai thalibul ilmi tidak mensia-siakan kesempatan ini, dan insyaallah taala kita akan datang untuk belajar kepada para ulama. Sehingga kita mohon maaf mungkin sekitar sepekan atau 10 hari ke depan dan terpaksa acara kuliah pagi ini dan tanya jawab kita liburkan sementara demi untuk kita bisa belajar kepada para ulama yang kebetulan datang ke negeri kita ini. Tetapi para pendengar radio dakwah salafiyah tetap bisa mendengarkan radio, mungkin akan diputar siaran ulang atau rekaman kajian-kajian dari para ustaz kita di seluruh Indonesia. Dan insyaallah taala tetap akan ada yang menjaga radio kita ini supaya tetap siaran dan kaum muslimin bisa tetap mengambil manfaatnya walaupun tidak ada tanya jawab secara langsung. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya.